Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan membaca komik Turian ala Mandhumati Syu'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kemarin di bait yang mengandung cabang iman yang terakhir, wahbub linasi matuhibu linafsika hatta takuna bijannatin tatana'amu, inginkanlah untuk orang lain apa yang engkau inginkan untuk dirimu, hatta sehingga atau dalam rangka atau supaya takuna bijannatin tatana'amu, anda mendapatkan kenikmatan masuk surga. Faqalu Nadhim tentang perkataan An-Nadhim hatta takuna, hatta di sini artinya kai, ini supaya bijannatin, ini jannah baknya nyambungnya ke tatana'amu, wal makna makna bait kai takuna muhassalan lin na'imi fil jannati, supaya engkau mendapatkan kenikmatan di surga. Maka inginkanlah untuk orang lain apa yang kau inginkan untuk dirimu. Dan An-Nadhim rahimahullah menutup mandumah cabang-cabang iman dengan menyebutkan surga isyaratan ila husnil khitam, sebagai isyarat untuk akhir yang baik atau penutup yang bagus. Fa inna dhalika matlubun minal musannifin, ini satu hal yang dituntut untuk dilakukan oleh para penulis buku. Thumma ini aratu, kemudian aku ingin menyebutkan satu hadis yang lengkap, yang munasiban, yang cocok untuk isi kitab ini, yaitu hadis dari Mujahid dari Salman radhiyallahu taala anhu. Di situ tercetak anhuma tentu bermasalah, karena anhuma berarti bapaknya adalah muslim dan sahabat Nabi, padahal Salman bapaknya tidaklah dan bukanlah sahabat Nabi. Sehingga yang tepat tentu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu hadis panjang yang ada kalimat panjang dinisbatkan sebagai hadis di sini. Siapa yang menghafal untuk umatku 40 hadis, maka dia akan masuk surga dan Allah akan kumpulkan bersama para nabi dan para ulama pada hari kiamat. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu 40 hadis? Maka Rasulullah alaihi salam mengatakan, engkau beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab para nabi, hari berbangkit setelah kematian, takdir, baik takdir yang baik ataupun yang jelek, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat dengan wudu yang sempurna, mengerjakan sholat pada waktunya dengan rukuk dan sujud yang sempurna, menunaikan zakat bihaqqiha sesuai dengan kewajibannya, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Ka'bah jika engkau mampu perjalanan ke sana, mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat setiap hari dan semalam, dan dia adalah sunnahku. Kerjakan 3 rakaat witir, jangan tinggalkan, jangan sekutukan Allah, jangan durhaka pada 2 orang tuamu, jangan makan harta anak yatim, jangan makan riba, jangan minum khamar, jangan bersumpah atas nama Allah untuk satu hal yang bohong, jangan memberikan persaksian palsu, baik untuk orang kerabat ataupun bukan kerabat. Jangan beramal mengikuti hawa nafsu, jangan menggunjing saudaramu, wala taqa' fihi, jangan mencelanya, baik di belakangnya ataupun di depannya, yaitu mencaci makinya. Jangan melakukan qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti, yaitu 4 orang saksi kepada muhsanah, wanita yang menjaga kehormatan. Jangan katakan kepada saudaramu, wahai orang yang riya, maka akan hapuslah amalmu. Jangan main-main, jangan lalai bersama orang-orang yang lalai. Jangan katakan kepada orang yang cebol, hi cebol, karena engkau ingin mencelanya. Jangan mengolok-olok satupun manusia. Jangan merasa aman dari hukuman Allah. jangan berjalan menebar namimah, adu domba di antara al-ikhwan, di antara saudara-saudara seiman. Bersyukurlah karena Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan padamu. Bersabarlah menghadapi bala dan musibah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Yakin apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset dan tidak Allah takdirkan tidak akan menimpamu. Jangan mencari murka Allah dengan ridha makhluk. Jangan utamakan dunia daripada akhirat. Jika ada saudaramu seorang muslim meminta harta yang kau miliki, jangan pelit padanya. Lihatlah dalam masalah agama pada orang yang lebih tinggi, dan dalam masalah dunia kepada yang lebih rendah. Jangan bohong, jangan kemudian bergaul dengan penguasa, tinggalkan kebatilan dan jangan mengambilnya. Jika Anda mendengar kebenaran, maka jangan sembunyikan. Didik istrimu, anakmu dengan pendidikan yang manfaat bagi mereka di sisi Allah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Berbuatlah baik pada tetangga, jangan putus hubungan dengan kerabat dan orang yang kerabat dan orang yang masih punya hubungan kekerabatan denganmu, namun sambunglah mereka. Jangan laknat siapapun dari makhluk Allah. Banyak-banyaklah bertasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Jangan tinggalkan baca Al-Quran, kegiatan baca Al-Quran dalam setiap keadaan, ketika engkau dalam keadaan junub. Jangan tinggalkan untuk, jangan pernah meninggalkan kehadiran menghadiri sholat Jumat, sholat jamaah 5 waktu dan 2 hari raya. Wangdu kulamalam tarda, dan lihatlah apa saja yang kau tidak sukai dikatakan kepadamu atau diperlakukan kepadamu, maka janganlah sukai hal tersebut dialami oleh siapapun, dan jangan kerjakan hal itu kepada orang lain. Kemudian bahkan kemudian Salman berkata, wahai Rasulullah, apa ganjaran 40 hadis ini? Maka beliau alaihissalam mengatakan, demi Allah zat yang mengutusku dengan bahwa kebenaran sebagai seorang nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat bersama para nabi dan para ulama. Dan siapa yang mempelajari 40 hadis ini dan mengajarkannya kepada orang lain, maka itu lebih baik daripada dia memberikan dunia dan isinya kepada orang lain tersebut. Intaha, sekian kutipan hadis panjang. Namun secara umum kita katakan, sebagaimana dikatakan Nawawi di Muqaddimah Arba'in, bahasanya hadis-hadis tentang keutamaan menghafal Arba'in seluruhnya adalah hadis yang dhaif. Fama'na qawlihi, maka makna siapa yang menghafal untuk umatku, artinya siapa yang menukil untuk umatku dengan bentuk takhid. Takhid itu membawakan hadis dengan sanad wal isnad dan sanad, meskipun dia tidak hafal redaksinya dan tidak tahu maknanya. Karena dengan ketika hadis itu disampaikan, maka terwujudlah intifaul muslimin, pengambilan manfaat dari kaum muslimin. Lail hanya dengan menghafal hadis yang tidak dikutipkan dan disampaikan kepada orang lain, tidak di-share kepada orang lain. Demikian penjelasan dari Al-Azizi. Thumma al-murad, kemudian yang dimaksud dengan sholat 12 rakaat setelah sehari semalam, dijelaskan oleh hadis yang diriatkan oleh An-Nasa'i dari Ummu Habibah. Itu adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian di sini dikatakan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Namun insyaallah itu keliru. Di hadis yang menjelaskan tentang 12 rakaat salat rawatib itu tidak ada 2 rakaat sebelum asar. Maka itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ya, di sini ada yang keliru, 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Yang ada adalah 2 rakaat setelah isya. Dan yang tidak tercantum di sini 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian Syekh Abdul Mun'im menambahkan satu bait tentang selawat li raja'il qabul, selawat untuk Nabi dalam rangka untuk diterimanya perkataan beliau. Beliau katakan thumma salatu ala nabi Muhammadin wal ali washabil ladzi yuhasyamu. Kemudian salawat untuk sang Nabi yaitu Muhammad, keluarga dan sahabat, yang para sahabat Nabi adalah orang-orang yang yuhasyamu, orang-orang yang diperlakukan seperti keluarga dan kerabat sendiri. Yuhasyamu, ya-nya di dhamma, ha-nya di fathah, shin-nya di tasdid, mabni maf'ul, artinya para sahabat itu dijadikan seperti pelayan dan keluarga serta kerabat sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas para sahabat datang di tempat-tempat yang jauh. Mayoritas para sahabat datang dari tempat-tempat yang jauh. Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, Bilal dari Habasyah. Namun kalimat Suhaib dari Romawi ini keliru. Suhaib meskipun dia Ar-Rumi, sebutannya Suhaib Ar-Rumi, namun dia bukan orang Romawi. Suhaib itu orang Mekah, cuma pernah diculik ketika kecil dan dibawa kaum Romawi dan dijual sebagai budak. Maka kemudian dia besarnya di Romawi. Karena itu dia disebut Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Romawi. Namun beliau bukan orang Romawi, dia orang Mekah. Dia orang Arab, namun diculik, dibawa ke Romawi, jadi budak di sana. Kemudian Bilal dari Habasyah. Kemudian tentang yuhasyamu, itu yuhasyamu bentuknya tunggal, karena menimbang as-sahbi itu bentuknya tunggal. Namun alladzina itu bentuknya jamak, karena menimbang sahbi itu maknanya jamak. Wa inna ma'ata bihadzal bait, maka pensyarah membawakan bait ini dalam rangka untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammadin dan keluarganya. Di sini ada kalimat yang dinisbatkan pada sebagai sabda Nabi, yaitu seandainya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa ganjaran penduduk dunia, namun tidak ada di dalamnya salawat untukku, maka akan ditolak dan tidak diterima. Maka secara konten ini bermasalah, karena sebab tertolaknya amal adalah tauhid, dan sebab tertolaknya amal adalah kekufuran. Adapun salawat, maka adalah satu hal yang berlebihan jika dikatakan demikian. Oleh karena itu, maka secara sisi konten kalimat yang dinisbatkan sebagai hadis ini bermasalah, karena tidaklah demikian yang sesuai dengan qawaidus syara', kaidah-kaidah syariat. Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang berselawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad 100 kali, maka Allah akan tunaikan 100 hajatnya. Namun menetapkan fadilah semacam ini dan meyakini untuk kemudian diyakini secara sungguh-sungguh di dalam hati, tentu perlu dengan perlu pemastian dan validitas verifikasi tentang keabsahan perkataan Ali ini. Dalam hadis disebutkan, namun wallahu ta'ala alam, hadisnya nampaknya adalah hadis yang tidak benar. Di sini dikatakan, mengenal keluarga Muhammad adalah terbebas dari neraka, mencintai keluarga Muhammad adalah jawazun ala sirat, bisa melewati sirat, dan membela keluarga Muhammad adalah aman dari al-adab. Di situ demikian yang dinisbatkan sebagai hadis, namun wallahu ta'ala a'lam fi tentang kepastiannya, namun ada sangkaan kuat bahasanya ini satu hal yang tidak benar. Fa nas'alullah ta'ala ij'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Kita memohon pada Allah Ta'ala agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Ya, artinya menjadi orang yang selektif. Kalau hadisnya hadis palsu, maka ya tidak diyakini. Hadisnya hadis yang dhaif dalam masalah hukum, ya, maka tidak dijadikan sebagai dasar dan seterusnya. Maka inilah prinsip seorang muslim, adalah dia seorang yang selektif. Minalladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mendengarkan perkataan namun tidak semua kemudian diikuti. Yang diikuti adalah yang berkualitas, yang unggul dan yang benar. Dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu, al-ilmu wa amalahu, dan mengamalkan ilmu dan meninggal di atas dinil Islam wa tukhulis salam dan masuk ke surga. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan ini kita telah selesaikan membaca dan mentelaah kitab Komik Turian ala mandumati Su'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani. Dan dari perjalanan kita membaca buku ini, kita bisa perhatikan bahasanya buku ini mengandung banyak hadis, namun beliau tidak punya, penulis tidak punya metode yang konsisten. Sebagian hadis disebutkan perawinya, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain, namun mayoritas hadis tidak disebutkan perawinya. Dan maka kepastian tentang verifikasi tentang status hadis-hadis ini tentu memerlukan kajian khusus, sebagiannya kita sampaikan di awal-awal, namun tidak bisa menyajikannya secara sempurna sampai akhir kitab. Dan secara umum kemudian isinya tentu terdapat nasihat-nasihat yang bagus dalam banyak hal seputar cabang-cabang iman. Dan sebagaimana beliau katakan di akhir, maka hendaklah semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti perkataan, mendengarkan perkataan dan mengikuti dan mengamalkan yang terbaik dari perkataan-perkataan yang kita dengar dan yang lewat pada diri kita. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.